Kita akan diskusi dengan Pak Eka. Punten kursinya tuh. Pak Eka ini adalah santri karya yang diamanahi mengelola MQTV. Ya, silakan duduk. Pak Eka, alhamdulillah. Salaman ya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mejanya separuh ewa. Alhamdulillah, tahun berapa Eka masuk Darut Tauhid ini? Saya mengenal AA tahun 1999. Kalau 99. Masuk MQTV mulai 2002 akhir. 2002 akhir. Waktu itu zaman diuji oleh Jaya Dunia ya, ya. Jadun ya. Waktu zaman diuji popularitas, diuji dengan banyaknya orang yang datang. Lalu masuk ke babak ke selanjutnya itu babak 2006, 2007 sampai kita masih bertahan MQTV 2000 sampai 2008. Iya. 2008 sudah enggak kuat lagi, persediaannya sudah habis. Jadi 2006 akhir terjadi babak baru yaitu babak belur ya. Kehebohan Aagi menikah lagi itu berdampak kepada semua lini, terutama lini yang andalannya adalah ngedaga dalam tanda kutip dagang Aagim ya, termasuk MQTV juga ada dagang Aagim ya. Iya, saat itu tapi kita masih alhamdulillah enggak langsung 2007 itu langsung jatuh karena itu tadi ya tabungannya masih banyak. Iya, dulu masih 2000. Ada uangnya buat gaji ya, dan sebagainya. Tahan setahun ya. Tahan setahun 2008, tepatnya 1 Juli kita bubar jalan, maksudnya bis lah semua. Jadi pada waktu itu iklan menyusut ya. Aagim juga sudah tidak bisa diekspos untuk menghasilkan komoditi, sehingga keuangannya menyusut dan sebagian besar karyawannya mencari tempat lain, cari nafkah yang lain. Iya. Alhamdulillah. Jadi tinggal berapa orang MQTV waktu itu? Saya tuh berdua. Tinggal berdua ya. Semuanya PHK. Iya. Semua kita PHK, tinggal saya sama Pak Dudung. Itu Pak Dudung direktur utama, saya direktur. Merangkap semua pekerjaan. Ya. Semua merangkap semua lah. Tapi kita izin ke lembaga penyiaran untuk tidak siaran selama 3 bulan. Memang izinnya hanya sampai 3 bulan. Saat itu saya diskus sama ingat waktu itu sampaikan bahwa terserah Eka deh mau apa, mau pergi mangga, mau di sini mangga. Tapi saya karena sudah mendarah daging karena membangun MQTV bersama Pak Dudung saat itu, saya tetapkan untuk bisa terus bertahan dan alhamdulillah nyampein gini, gini aja kak, supaya dapat uang nyalain lagi, terus iklankan Allah. Saya berpikir apa yang diiklan Allah diiklanin gitu. Kalau bahasa itu bahasa ini ya, bahasa tinggi. saya sampai apa ya, mungkin 2 malam saat itu nggak tidur tuh mikirin apa yang diiklanin gitu loh. Terus saat itu juga saya sama Pak Dudung kan gapteknya kerja di TV, tapi gaptek karena dulu kan dibantu sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini nyalainnya gimana? Nyalain TV-nya gimana caranya gitu loh. Akhirnya alhamdulillah Allah yang kasih, tiba-tiba teman-teman yang dulu mantan karyawan juga yang akhirnya, Pak boleh gabung lagi gitu loh. Saat itu saya masih trauma untuk menerima karyawan atau keberadaan orang-orang di sekitar kami gitu. Jadi akhirnya karena berat penggajinya maksudnya ya. Karena gak punya uang gitu. Nah akhirnya ternyata ada 1, 2, bahkan ada yang tadinya office boy, ada yang tadinya cleaning service, tapi hanya satu yang saya butuhin ahlinya untuk nyalain ini ya, karena ini kan harus MCR. MCR ini ya harus ahli, gak mungkin dia gak bisa apa-apa main nyalah-nyalahin, saya aja gak ngerti gitu. Alhamdulillah beliau datang dan udah, namanya Kang Dede, nyalain deh, saya bilang gitu, gimana caranya ini nyala. Alhamdulillahnya ada pejuang yang di pemancar di Jambu Dipa Lembang itu, mereka gak keluar karena mereka adalah warga situ dan Pak RT. Waktu itu Aa sempat datang ke sana. Jadi ada antena pemancar di Jambu di Cisarua. Ya, di sana, dan itu intinya pada waktu semua drop waktu itu tinggal direktur dan wakil direktur yang ngerti ya, karena dulunya ada Agim yang dimajukan gitu dan karyawan banyak. Nah, beginilah episodenya. Drop. Ternyata 2008 mulai lagi 2000 berapa? 2009. Kurang lebih hampir 9 bulan kita maksudnya setelah 3 bulan tetap kita nyalain. Nah, akhirnya ketemu apa yang mesti kita iklankan. Allah itu diiklankan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, Murotal kita tayangin, ambil DVD dari mana aja pokoknya style aja. Itu hampir 3 bulan sampai 4 bulan itu aja yang diiklankan. Iya, jadi waktu itu saya pikir kesalahan besar dari yang dilakukan adalah dulu dalam dakwah itu membuat orang lebih fokus kepada A'agim. Iya. Bukan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan fokus kepada Rasulullah, sehingga orang sukanya terarah ke A'agim. Jadi ketika A'agim melakukan yang tidak cocok dengan keinginan mereka, ngadat ya secara syariat. Ada yang cocok juga ya, tapi jadi sembunyi ya. Nah, pada waktu itu situasi sulit, tapi hakul yakin Allah akan nolong karena ya, tidak melakukan kejahatan, tidak korupsi, tidak zina, tidak maling ya. Ya. Ini hanya episode yang tidak umum pada waktu itu yang ngaku ya. Tenang hadirin ya, jangan senyum-senyum. Nah, mulailah Kak dengan teman-teman yang bukan ahlinya ya. Iya, mereka datang dan alhamdulillah ternyata yang tadinya, bahkan yang tadinya cleaning service, akhirnya sekarang jadi produser. Tuh, sekarang begitulah. Jago bahwa pakai menggunakan kamera, kemudian bisa buat program, bisa ke luar negeri, bisa wah banyak Kak. Nah, dengerin ya. Jadi ini udah kan begini, waktu itu seperti perahu bocor. Tentu wajarlah orang lari dari perahu. Nah, waktu itu hanya tinggal beberapa orang yang tidak keluar dari perahu, di antaranya Pak Eka. Bahkan Pak Eka, Pak Dudung ini kalau didramatisir dalam sebuah film kartun ya, seperti yang menempelkan tubuhnya di lubang bocorannya gitu. Yang lain pada lari ya enggak apa-apa, bukan lari keburukan ya. Yang buruk itu yang pas loncat bawa koper kita ya, nah itu jangan ya. Tapi itu banyak Kak. Iya, enggak boleh diceritain, tenang jangan. Jangan ya, nggak boleh istighfar ya, nggak apa-apa. Sebab kalau koper itu ada di Aden, nanti tenggelam perahunya. Nah, saya merasa itu dibersihkan oleh Allah. Habis sampai ke rel ini ya. Ya, sampai semua ya. Dulu kan berjaya sekali awalnya secara duniawi, ya, lalu drop luar biasa. Nah, hikmahnya siapa yang cleaning service sekarang jadi produser? Jadi berapa orang? 5 orang ya awal. Semua awalnya tambahannya 5. Terus kemudian 9, 10. Nah, di angka 10 ini saya udah mulai stres juga, karena kan aduh ini ngitung uangnya dari mana. Sementara saat itu bicara lagi, ayo Kak bikin yang Allah suka. Nah, ini ujian lagi untuk bisa ngolah apa yang Allah suka. Akhirnya kita olah lagi, kita mulailah. Kemudian ada post produksi Kang Ibe, Kang Iman waktu itu. Dia membuat program-program yang quote-quote AA, karena pada saat kondisi saat itu ternyata termasuk semua dokumentasi library kita, program AA itu gak ada. Emang Allah mungkin mau bersihkan semuanya ya, maksudnya ya di entah di bawah atau kebuang. Karena selain alatnya banyak yang tidak ada, juga segala aja sudah yang ada ya, ini tinggal Eka ya dengan beberapa teman. Nah, menariknya ya, kalau saya waktu itu dalam situasi memang sulit ya, nggak punya apa-apa untuk ngegaji, jadi udah wajar kalau orang mencari pekerjaan. Tapi yakinlah Kak, pokoknya jangan dijual ya. Pokoknya iklankan Allah tuh artinya ajak orang ke Allah. Lakukan apa aja lah yang bisa membuat Allah suka kepada MKTV. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan ini ya cuman Allah saja. Saya udah gak bisa dukung dana pada waktu itu ya. Nah, ternyata bergerak terus ya. Padahal TV kita tuh satu-satunya TV yang benar-benar penyayang semut ya. Ya, jadi kalau orang nonton tuh cari orang dengan semut tuh sama ya. Ngerti tidak? Iya. jadi gambarnya memang semut semua. Ya. Jadi dia harus punya ketajaman jiwa dan mata. Ya, jadi ada saat itu gini, gambarnya semut, audionya jernih. Ntar kadang ada gambaran, audionya kresek gitu. Jadi terus berubah-ubah saat itu, Pak. Tapi jadi tetap terus PD membuat program-program, dan yang awalnya kita kembali dapat uang dari iklan adalah kita nayangin iklan-iklan yang sifatnya waktu itu, ah ini produk bisa mampu ngangkat kita nih, misalnya beberapa bank syariah dan lain-lain. Walaupun mereka gak beriklan, kita aja yang kreatif ngiklanin aja terus, sampai dia nanya, ah ini kenapa iklan, bayarnya pakai apa? Ya kita ibaratnya ya udahlah Pak, bonus pokoknya kita iklan. Akhirnya sampai sekarang mereka beriklan. Tuh, jadi ini ilmu baru ya, bahwa jangan pamrih ya, walaupun pengen Pak. Terus saja membantu orang, nolong yang kira-kira layak diiklankan. Lambat laun ternyata mereka jadi berkata. lakukan dulu akhirnya berdatangan. Tuh ilmu. Ini benar-benar situasi sulit tadi Din. Waktu ya. Itu sulit, radio juga sulit. Radio sudah hampir dijual. Tapi MKFM dengan izin Allah sekarang sehat ya, liquid. MKTV juga. Jadi ternyata caranya adalah berbuat aja dulu. Ini pelajaran ya. Jangan mengatakan wah saya kan enggak punya modal, saya cuma modal dengkul. Dengkul berapa miliar ya. Ya, terus ya. Terus kemudian untuk bersiaran kembali secara normal kita memerlukan banyak SDM, dan alhamdulillah Allah kirim SMK-SMK. Saat itu lagi musim SMK broadcast di SMK dari berbagai daerah mau magang di tempat kita. Akhirnya kita ada celing-celing, wah ini bisa dimanfaatin. Sekali magang 30 orang, ya udah sekalian jadi karyawan, bukan jadi karyawan, selama 3 bulan mereka magang, alhamdulillah ada bantuan. Nah ini juga ya, ternyata karena Allah tahu kan kita gak sanggup gaji, sedangkan mengoperasikan TV perlu banyak orang, perlu ngedidik orang, langsung Allah gerakan kepala sekolah di mana-mana, iya, menitipkan muridnya untuk belajar. Aslinya sih kami membutuhkan karyawan ya. Nah akhirnya namanya simbiose mutualisme. Yang mereka dapat kesempatan magang belajar, kami pun dapat karyawan secara sukarela. Ya, dan hampir sekarang setengahnya karyawan MKTV adalah mantan-mantan karyawan magang yang pensial. Mereka masih pada muda. Ya walaupun akhirnya di perjalanan ada yang mau nyambung kuliah, ada yang mau kerja di tempat lain, tapi paling enggak kita sudah mempunyai aset dari para siswa-siswa dari berbagai daerah yang terdidik tuh. Kita enggak punya sekolahnya, tapi kalau Allah mau datang. Nah mulailah saat orang mau membeli ini punya kita ya. Ya. Dan banyak yang mau beli enggak waktu itu? Nah setelah 2010 itu hampir tiap hari. Banyak 2009 akhir itu banyak yang mau beli MPTV ya. Ada yang sampai udah bawa kantong uang. Ada yang udah nah, gak tahu kita dari padepokan mana yang bawa kantong uang ini. Ya bahkan ada yang udah ngetekin, oh ini nanti ruangan ini, oh ini nanti ini, oh nanti pada saat jam maghrib ini bisa dijual, jangan dijadiin acara ngaji nih gitu. Dari situ kita udah paham bahwa wah ini gak pernah ada yang cocok apa namanya sama kita untuk dakwah sama-sama. Dan akhirnya sampai saat ini masih ada yang mau take over MKTV, tapi alhamdulillah bertahan. Kami juga terus pertahankan MKTV ya. Ya sejarahnya MKTV itu dari mulai kamera bekas ini ya. Adik-adik ya teman-teman, jadi dulu beli kamera 4 jutaan yang itu handycam ya, itu yang handycam. Dan kameramen pertama AA tuh ingat Bimbo ya, mengamera Bimbo di Eldorado. Dan hasilnya mual semua yang nonton, dan goyang. Ya. Jadi saya juga nonton kenapa yang utah ya, padahal lagunya bagus. Ternyata kameramen yang sangat amatiran dengan kamera nemu ya hadirin, bayangkan. Hanya orang mau lihat tuh karena menghargai saya aja sambil makan obat mual mungkin. Nah, dari bawah terus dan akhirnya Allah membersihkan. Ada boleh jadi dulu banyak hal-hal yang salah, yang tidak pada tempatnya, atau kita menyiarkan dakwah padahal di dalamnya tidak cocok dengan apa yang disiarkan, kan itu yang bahaya tuh ya. Lambat laun 2010-2011 mulai 2013 kita itu punya impian, di 2012 kita punya impian pengen punya streaming, karena gambar MGTV kan selalu alasannya jelek, gak bisa ditonton gitu. Akhirnya gimana caranya punya streaming, apalagi bisa masuk channelnya di streaming yang bagus-bagus di internet gitu. Saat banyak minta, tiba-tiba Allah mempertemukan kita dengan Pak Anto dari Telkom. Beliau waktu itu GM dari UCTV. Itu ketemunya hari, saya ingat hari Selasa. Tiba-tiba, "Mas, saya mau ambil MGTV nih untuk channel di UCTV." Kasih nomor sekretarisnya, terus kemudian sekretarisnya telepon saya. Seminggu kemudian suruh ke Singapura untuk tanda tangan MOU. Itu juga masih bingung, kok bisa tanda tangan MOU dan di Singapura di acara broadcast, pameran broadcast terbesar lah di Asia. Dan kita di pavilionnya Telkom, ya benar-benar resmi gitu, penandatanganan MOU dengan MGTV. Itulah yang membuat pertama kali kita masuk ke dunia streaming. Jadi acara ini bisa disaksikan di internet 2013. Itu oleh Allah tuh digerakkan Telkom. Padahal ya kita masih sangat bersahaja siarannya juga. Mulailah kita bisa mengglobal ya dengan ya, ini. Dari situ akhirnya bahkan streaming kita dibuka, karena streaming itu hanya ada yang batasnya se-Indonesia aja. Kemudian kita dibuka sampai Asia Pasifik saat itu, karena banyak pemirsa dari Malaysia yang memang menyaksikan program-program MGTV juga. Nah dari situ di 2000, alhamdulillah kemarin 2016 setelah penantian selama 3 tahun, karena kita berharap setelah ada IndiHome, tentang ini bukan beriklan tapi memang supaya apa-apa supaya semuanya juga kalau mau lihat MGTV lebih jernih ya melalui IndiHome. Alhamdulillah, jadi sekarang sudah bisa dilihat pakai TV kabel ya. Namanya IndiHome, punya Telkom ya, punya perusahaan nasional. Jadi TV MGTV sekarang sudah bisa dilihat secara nasional. Syaratnya ya, adalah satu, punya TV-nya ya. Yang kemudian kedua, dia nyetel. Nah bisa di IndiHome, ada channel MGTV, ada ya? Ada, channel 818, kebetulan alhamdulillah saat itu di Ramadan kemarin ada 4 channel, 5 channel Islam yang masuk ke IndiHome. Ada Roja TV, ada Dewan Masjid TV, kemudian ada TV 9 Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan ada satu televisi kajian Al-Quran di Solo. Muhammadiyah? Ternyata bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah masih di streaming. Ini memang kajian mengupas Al-Quran, MTA di Solo. Jadi boleh sekarang teman-teman, para pendengar, ke IndiHome. IndiHome itu seperti TV kabel, TV berlangganan. Gitu ya. TV berlangganan. Nah, kita ada di sana. Ya. Ya. Dan mohon doa dari pendengar semuanya, termasuk dari AA. Mudah-mudahan MGTV di IndiHome ini bisa proses ke TV on demand. Nah, jadi kalau misalnya ketinggalan program AA Menggapai Cinta Allah, atau ketinggalan untuk kajiannya Zakir Naik, atau kajian Al-Quran bersama Ustaz Maulana Yusuf, itu bisa di apa namanya ditayangkan ulang atau disaksikan ulang selama 7 hari. Jadi acara itu nanti saya enggak sempat nih karena saya harus kuliah. Nanti setel di handphone bisa dilihat ya. Di handphone UCTV-nya, bukan UCTV-nya ya, kalau IndiHome-nya harus pakai TV layar, ya. Ya gitu. Prosesnya memang ada beberapa yang mesti dirapihin di peralatan kita, tapi alhamdulillah sampai saat ini atas kebaikan IndiHome juga dan karena Allah yang ngasih jalan, kita belum nambah banyak peralatan, tapi Allah udah kasih. Ya Allah tahu kita kurang modal, Allah tahu persis ya. Yeah. Harus beli alat ini, dan ada satu lagi MCR kita tuh, udah berapa tahun umurnya Kak? Ini keajaiban ya, MCR itu dari tahun 2004 ya. 2004 kita beli, 2005 kita nyalain, namanya ada Playbox, ada sudah 12 tahun ya. Ya, dan itu belum pernah, jangankan diganti, di apa ya, direparasi aja atau di dicek aja gitu, belum sama sekali. Dan hidup terus. Dan hidup terus. Harus itu per 3 tahun sudah diremajakan. Kalau kita lihat di TV lain, kondisi MCR itu udah tipis-tipis bahan apa namanya peralatannya. Kalau kita masih segede kulkas. Nah, itu ciri ketawaduan ya. Jadi TV-TV lain terus diregenerasi. Yeah. Kita juga ada niat ya. Masalahnya nggak ada fulus. Jadi gimana tuh merawat katanya dia? Merawatnya AC aja yang ganti terus tiap per 6 bulan. Karena kan kondisi MCR harus dingin terus. Nah, plus, AC-nya udah ganti mungkin 6-7 kali ya ganti AC-nya. Karena mahal itu. Tapi ya, didoain mahal. Terus nggak rusak-rusak tuh Pak. Alhamdulillah. Alam tikus juga yang biasa ngegigit kabel tuh nggak minat Pak ya. Karena tahu ini kurang modal lah. Nah, sekarang karena sudah menasional dan di luar negeri bisa disimak lewat? Bisa lewat UCTV. UCTV.com. Ini ada pertanyaan dari Vancouver, Ibu Mita. Yeah. Katanya alamat website-nya apa? Di MPTV, di UCTV.com. Terus kemudian nanti ada channel-channel lalu ambil. UCTV, UCETV.com. Kemudian cari channel MKTV ya. Lalu ada lagi nih, Tauhid TV juga ada di sana ada, ya. Kita ada dua TV, satu Tauhid TV, dua MKTV. Ini ada Tauhid TV di sini. Nah, sekarang karena sudah mulai itu, kita punya andalan-andalan program. Ini buat para pendengar yang mau nonton di IndiHome. Satu yang populer Ustadz Jaga. Ustadz Jaga. Ya, Ustadz Jaga Senin sampai Jumat. Dan itu pukul 9 malam sampai 10. Ustadznya banyak ya, Ustadz, salah satunya ada Ustadz Saiful Islam, ada Ustadz Jaluddin Asatibi, Ustadz Wahab, kemudian Ustadz dari Darut Tauhid juga ada. Dan itu hari apa sampai hari apa, jam Senin berapa? Senin sampai Jumat pukul jam 9 sampai 10 malam. Nah, ini bagi yang ingin bertanya langsung. Ini Ustadznya sudah siap. Yang kedua adalah Dokter Jaga. Dokter Jaga. Nah, ini yang sedang populer juga sekarang ya. Karena Dokter Jaga ini kita sudah beberapa kali mencoba dan baru kali ini melalui syariatnya saat itu kita sama bertemu dengan Dokter Wit, dokter spesialis kebidanan, dia spesialis ginekolog, dan dari beliau akhirnya sekarang sudah ada 6 dokter spesialis yang secara bergantian untuk mengisi program. Hari apa, jam berapa? Hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.45. Jadi hari Rabu silakan setel. Ini para spesialis dan Masya Allah, Allah kan tahu ya, kita agak itu ya terbatas di dalam itulah begitu ya. Jadi para dokter spesialis ini sengaja meluangkan waktunya, mungkin berhenti dari prakteknya untuk siaran. Boro-boro kita bisa ngasih sesuatu, bahkan beliau-beliau yang bawa sesuatu. Nah, ini yang paling enak TV itu ya. Ini jadi bawa iklannya sendiri. Bawa iklan sendiri, bahkan ngelihat ini sofana rumah nih, sarua yang sofa program lain, bawa sofa sendiri. Ya, inilah ya, ini yang patut ditiru ya. Gelasnya jadi, kurang bagus, bawa gelas asli. Ya, nah inilah ya. Hadirin, keunggulan MKTV. Bayangkan dokter datang udah ngasih ilmu, bawa sofa, hadirin. Jadi dokter-dokter ini sangat kita hormati, bahwa dengan keahliannya mereka menafkahkan ilmunya berkonsultasi lewat radio ya. Spesialis apa aja, Kak? Dari spesialis tadi ya, kebidanan, kemudian ada spesialis urologi untuk beliau adalah dokter pertama di Bandung dan di Indonesia, mungkin salah satunya yang batu ginjal untuk masalah kencing batu. Jadi spesialis-spesialis ya. Spesialis-spesialis jantung, terus kemarin ada spesialis yang memang menangani stroke, kemudian ada spesialis bedah tulang, ada spesialis anak, spesialis mata, ada banyak sekali ya. Banyak. Ya. Dan itulah kalau Allah menggerakkan mereka, dokter itu dengan sukacita bisa berbagi ilmu. Ya. Bagus ya. Halo. Dan kan senang kalau tiap dokter bawa kursi, nanti dokter ini bawa lemari, kan jadi penuh MGTV. Dan ini ya, hostnya kebetulan dua dokter juga. Jadi dokter yang sekali tampil itu 3. Jadi dokter yang akan menjadi narasumbernya, dokter spesialis, kemudian hostnya dokter spesialis juga. satu lagi dokter spesialis juga. Nah, dokter Wit ini salah satu hostnya. Kemarin ada kejadian, beliau ada pasiennya sudah bukaan 8 dan itu udah hampir melahirkan. Udah beliau ditelepon. Akhirnya di tengah perjalanan kita sedang live, karena kita ada host satu lagi, jadi beliau langsung meninggalkan. Ya. Karena program yang tidak bisa ditunda itu ya, melahirkan. Ya. Tunggu selagi siaran, tahan. Baik, silakan disimak hari Rabu. Ada lagi nanti, kita ada akan lagi siapkan jaga-jaga. Ya. Jadi ada Ustadz jaga, ada dokter jaga, ada yang bulan ini polisi jaga. Polisi jaga, jadi Kapolres nanti dan sebagainya. Jadi saudara bisa bertukar pikiran urusan perkeamanan dengan polisi jaga. Ditambah lagi ada sodagar jaga. Ada sodagar jaga, ya nanti kita undang para entrepreneur Muslim yang bisnisnya pakai nilai-nilai Islami, kemudian bisa jadi jaga gawang. Kapan tukar pikiran kalau mau usaha dan bingling. Terus siapa lagi? KUA jaga ada nggak? Ya. KUA jaga nggak? Ini apa, aparat sih sebenarnya dari pemerintah Kota Bandung dan provinsi. Oh iya, nanti aparat jaga ya. Kenapa jaga ya? Supaya bisa langsung interaktif. Di sana apa aja programnya selain itu? Selain itu kita punya program Maghrib Mengaji yang memang ini disosialisasikan oleh pemerintah sudah lama, tapi kita lebih lama lagi ya, karena kita sudah dari 2009 maaf, kita buat program Maghrib Mengaji. Jadi yang belum bisa ngaji bisa Maghrib Mengaji ya? Ya, walaupun di awal punten nenek-nenek semua yang nelpon. Nah, lama-lama sampai kita hafal akhirnya nih, ada Ibu Endeh, ada Ibu Neneng, ada Ibu mana gitu ya. Setelah sekalinya bertemu mereka reuni, ternyata mereka nan gitu. Saya sempat sedih gini maksudnya, ya berarti yang nelpon, iya deh, nanti luan yang nonton gitu kan. Akhirnya gimana cara ngakalnya? Akhirnya kita buat beberapa konsep bahwa, oh yang hari ini kalau bisa anak-anak nih gitu loh. Jadi akhirnya kita buat yang store anak-anak gimana caranya. Yang store bapak-bapak biar semua kebagian. Dan alhamdulillah Maghrib Mengaji istiqomah sampai saat ini. Dan kami berusaha di Maghrib Mengaji ini tidak ada iklan komersial. Karena ini benar-benar murni di jam maghrib ini bukannya nggak pengen dapat uang secara komersial gitu. Jadi ini benar-benar dikhususkan untuk pemirsa ya, belajar. Alhamdulillah. Jadi ada program yang memang kita, karena punya media tuh pak seperti ngebakar uang pak. Tiap jam tuh kan pasti ada biaya. Jadi kalau tidak ada iklan teh, kalau ada iklan baru uangnya jadi lagi. Nah seperti tadi nenek mengaji apa tadi? Maghrib mengaji. Oh maghrib, maaf hadirin. Dari Maghrib Mengaji ya, itu kita usahakan, tapi rezeki dari pintu mana aja ya, ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ini yang sampaikan juga ke kami bahwa kita program banyak, kemudian juga program-program dari ulama-ulama juga banyak. Ada Buya Yahya dari Cirebon, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada beberapa Ustadz-ustadz muda yang memang mengirimkan video-videonya gitu, kita tayangkan di MGTV. Dan yang seperti saya sampaikan, MGTV nggak bisa uang. Kita pengen sedekah. Gimana caranya? Akhirnya program yang kita sedekahkan, termasuk program AA Punten, program AA kita sebarkan secara gratis ke TV-TV lokal di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ada beberapa TV lokal yang versi dari grupnya rating mereka naik karena kita punya menggapai cinta Allah yang memang. Ayah, jam berapa ditayangkannya? AA ini tayang 9 pagi sebenarnya. Kalau 9 pagi AA pakai sebenarnya. Enggak, karena ini berubah-ubah. AA kadang ntar kita pindahin di malam dan subuh. Oh, kita bagi-bagi gitu ya, supaya keunggulannya bisa pindah-pindah. Iya. Bingung batur. Enggak, akhirnya sekarang kita settle supaya AA di IndiHome itu di tengah malam ternyata penontonnya lebih banyak. Di atas jam 12 penonton IndiHome itu bisa dilihat dari itu yang susah tidur berarti kan. Iya, tapi itu ternyata ya tidak apa-apa lah. Terbanyak posisinya dan kemudian subuh. Dan program A juga di TV lain di berbagai daerah bisa disimak ya. Bisa disimak. Ini dari Ibu Meita di Vancouver. Alhamdulillah, ini sedang dicoba dibuka websitenya www.uctv live tv mktv. Bagus, AA, kualitasnya bagus, nonton di desktop kantor. Weh, jangan aturannya harus kerja ya. Ya udah nggak apa-apa sebentar. Kanada dengan sini beda waktu. Ya. Ya. Baik. Demikian kita coba buka penanya ya. Silakan penelpon. Oh, ada ini, ada ini. Wisuda ya. Ada? Ya. Ya, mereka oh ini. Oh, alhamdulillah. Ini Bu Wiwit juga terima kasih. Bu Widya Stuti ini adalah dokter yang menjadi direktur di Jasmine MK Medica. Ada rumah sakit juga di depan Sabuga ya, ITB. Dan juga ada hotel. Saudara yang mau nginep silakan bayar ya. Jangan cuma kalau MK Medica Jasmine itu lelaki tidak dianjurkan karena ini tempat melahirkan ya. Kalau di hotel itu hotel syariah, tempatnya di Ledeng, namanya Cinnamon, Cinnamon Butik Syariah. Itu juga grup MQ. Silakan, ada hotel yang representatif di sana. Ada penelpon? Tuh, punten suara radionya dikecilkan ya. Belum kecil. Yang ujungnya berapa ya, Bu? Baik. Oh ya, saya cek dulu ya, Bu ya. Karena datanya tidak di AA ya, tapi insya Allah itu berjalan terus, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat menyimak MKTV ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bu Lilis. Bu Lilis? Mana? Bu? Loh, kok Ibu lihat kiri kanan? Ya. Ibu Lilis kan? Ya. Cari yang sama namanya. Ya, silakan. Bu Lilis, ini yang Lilis yang mana? Lilis yang pesantren bukan? Han? Karena kalau di Sunda termasuk banyak temannya yang lamanya Lilis. Bu Lilis ini DQ angkatan 68. Iya. Iya, betul. Iya. Bu Lilis ini seorang dokter. Iya. Iya, betul. Bu Lilis, Bu dokter. Bu dokter Lilis. Iya. Ya, saya sakit nih. Bu, kenapa ikut pesantren? DQ Daurah Qalbiyah. Iya, awalnya beberapa kali pernah ikut kajian ke sini ya. Terus yang ngerasa ini gitu betah. Terus sering lihat santri-santri yang pakai syal. Akhirnya cari info lewat internet. Oh, ternyata banyak program di DT, akhirnya ikut salah satunya program DQ. Daurah Qalbiyah. Jadi awalnya sering ke sini, terus yang kedua di sini lihat syal. Ya, harus hati-hati ya, karena syal itu menunjukkan karakter seseorang. Ada yang syal abu-abu, ini apa? SMK, syal biru, DQ. Awas, saya suka salah warna nih. Syal ungu dan ada syal coklat tua. Nah, ini jarang dicuci ya. Maaf. Lalu apa yang didapat selama sebulan di sini, Bu? Pasnya ilmu yang didapat. Gimana perubahan apa di hati, dalam pikiran sesudah satu bulan pesantren? Ya di sini dilatih ilmu yang didapat itu langsung diamalkan terus-menerus gitu. Kita kegiatannya kan dari jam 3 tahajud ya, sampai ada isya, kadang ada kajian gitu. Terus menerus dilatih ilmu yang didapat langsung diamalkan, akhirnya ya jadinya ke hatinya enak. Oh, jadi yang paling terasa ke hati lebih enak gitu ya. Terus jadi gimana sekarang? Mau praktek atau mau di sini? Atau praktek di sini saja? Jadi gimana sesudah satu bulan ini? Yang direncanakan apa, apa yang berubah dalam hidup ini? Ya mudah-mudahan Setelah selesai dari sini kan seperjuangannya lebih berat, tantangannya lebih berat kalau di luar Darut Tauhid. Mudah-mudahan nanti bisa terus istiqomah. Dan yang penting jadi dokter ini bukan hanya ngobatin fisik, benar? Di resep itu nanti dua, Bu, saran saya ya. Satu resep medis, yang satu lagi resep akhirat. Jadi makan ini 3x1. Nah, yang lembar itu yang kedua yang penting. Ini 100 kali sehari ya. Ini 33, yang 100 kali itu istighfar. 100 istighfar. Besar kemungkinan, karena yang paling penting dari pengobatan itu hati yang sehat, benar? Sampai sejauh mana sih, Bu? Ah, ini mumpung ada dokter. Sampai sejauh mana penyakit hati menjadi penyebab penyakit lahir? Banyak, Kak, faktor penyakit itu sebenarnya yang dipengaruhi oleh yang pikirannya sendiri gitu, Kak. Jadi pasien itu merasa dirinya sakit-sakit gitu. Tapi dari sugesti dirinya sendiri. Ibu pernah melihat enggak pasien yang punya keimanan kuat ternyata bisa lebih menghandle tubuhnya dibanding dengan yang imannya lemah? Adakah faktor keimanan seseorang mempengaruhi penderitaan seorang pasien? Berat ya. Pertanyaannya rumit nih ya. Maksudnya gini, Bu, kalau orang imannya kuat walaupun sakit, dia dia bisa lebih kuat, lebih sabar, gitu ya, Bu ya. Ini saya nanya sendiri, dijawab sendiri hadirin. Ibu enak benar, iya, iya. Habis terusnya masih santri, jadi kagok ya. Bukti ya. Betul. Ya sudahlah. Susananya hanya, Bu. Ya, jadi Ibu sekarang mau obat apa? Jadi saran saya ya, Bu Lilis, pasien itu disadarkan bahwa sakit itu bagian dari karunia. Bukan pengen karunia sakit, tapi banyak hikmah dibalik takdir sakit ini. Sakit bisa jadi penggugur dosa, sakit bisa doanya jadi seperti doa malaikat, sakit bisa melimpah pahala, sakit bisa jadi silaturahim, sakit bisa jadi zikir. Mungkin kalau datang ke ibu dokter, kemudian jadi lebih tenang, walaupun dia sehat, bisa jadi datang lagi. Ya, seperti dokter kesini kan, datang lagi, padahal saya bukan dokter. Tapi mungkin di tempat ini banyak aktivitas yang membuat tenang, begitu kan? Jadi kesimpulannya apa sekarang? Ini saya nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi kesimpulan, perlukah bagi profesional seperti dokter untuk ikut pesantren sebulan seperti ini? Ya, sangat-sangat perlu, sangat berpengaruh. Sangat perlu, sangat berpengaruh gitu ya. Diluangkan waktu satu bulan ini gimana? Cukup atau gimana? Benernya masih sangat kurang, Kak. Masih sangat kurang ya. Gimana mau diwisuda nih perasaannya sekarang? Ada senang dan ada sedihnya juga. Yang iya. Senang. Gimana maksudnya? Sedihnya ya kita jadi harus keluar dari lingkungan yang bikin hati tenang ini ya, menghadapi tantangan di luar gitu. Kalau ya senangnya alhamdulillah akhirnya bisa insya Allah lulus ikut program Deki. Ya, karena ada yang gak lulus juga tuh ya, yang sudah diwisuda sebelum waktunya. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Ada saran bagi para dokter lain sedunia yang menyimak acara ini? Ya boleh sesekali ikut nyantri juga di Darut Tauhid ataupun dimanapun, karena bisa menjadi salah satu jalan juga untuk ikut membantu penyembuhan pasien-pasien insya Allah. Ya alhamdulillah, karena kami ini semua pasien ya. Ada yang walaupun badan sehat tapi kalau hati sakit kan itu pun menjadi pasien. Ya mudah-mudahan saja dengan takdir ada pesantren ini bahwa kita bisa segala profesi masuk ke sini, karena makin kuat iman insya Allah profesinya makin barokah ya. Terima kasih Pak Eka, Bu Lilis dan teman-teman lain. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga campur sari dari obrolan kita kali ini diridhoi oleh Allah sehingga membawa manfaat bagi sisa umur kita semua. Walhamdulillah, semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang galau ditenangkan oleh Allah. Semoga Allah memberikan kecukupan bagi yang kekurangan, dilunasi yang dililit hutang piutang, diberikan jodoh bagi yang merindukannya, diberikan keturunan yang soleh-solehah bagi yang menantikannya, diberikan pekerjaan yang penuh barokah bagi yang belum mendapatkannya, dijauhkan dari bala fitnah, dan dimudahkan segala urusan yang bisa membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.